بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد إخوان في الدين أعزكم الله konsep yang kedua dari bimbingan-bimbingan Islam dalam berumah tangga ialah yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Baqarah ayat yang ke-228. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf" walirrijali alaihinna darajah. Dan bagi para istri, para wanita, hak, mereka mendapatkan hak seperti kewajiban yang dibebankan kepada mereka bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Walirrijali alaihinna darajah, namun untuk kaum laki-laki mereka mendapatkan satu derajat di atasnya kaum wanita. Ayat ini ikhwan fillah azakumullah kalau mau dirinci menjelaskan tentang dua konsep penting di dalam berumah tangga. Saya sebutkan acak, tidak harus tertib dengan ayatnya. Konsep yang pertama ialah walir rijali alaihinna darajah. Kaum laki-laki, para suami itu memiliki satu derajat, satu tingkatan di atas kaum wanita. Ayat ini dijelaskan dalam ayat yang lain yang masyhur di kalangan kita di An-Nisa. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim." Kaum laki-laki, ar-rijal, para suami itu qawwamuna 'alan nisa, yang memimpin kaum wanita. Penanggung jawabnya kaum wanita, yakni para istri. Ini namanya darajatul qawwamah. Yang dimaukan dalam ayat sebelumnya tadi, walir rijali 'alaihinna darajah. Kaum laki-laki mendapatkan martabat dan derajat qawwamah selaku pemimpin rumah tangga, kepala rumah tangga, pemimpin kaum wanita, istrinya dan anak-anaknya. Allah meneruskan menjelaskan dua sebab kenapa laki-laki itu yang bertindak sebagai kepala rumah tangga. Yang pertama Allah mengatakan, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin. Dikarenakan memang Allah lebih mengutamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Yani fadlur rijal 'alan nisa'i 'umuman. Keutamaan jenis kaum laki-laki dibandingkan dengan jenis kaum wanita secara umum. Karena suami itu laki-laki. Dan secara umum yang namanya laki-laki itu lebih utama daripada kaum wanita. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, dan dikarenakan apa yang dinafkahkan, yang diinfakkan oleh para suami kepada istri dan anak-anaknya dari harta benda yang mereka miliki. Yang kedua, dikarenakan suami inilah yang bertanggung jawab penuh atas nafkah keluarga. Nafkah istri, nafkah anak, itu di pundaknya kaum laki-laki. Di dua sebab. Laki-laki itu sebagai qawwamuna 'alan nisa, yang disebutkan namanya tadi, walir rijali 'alaihinna darajah. Laki-laki memiliki satu tingkatan derajat di atasnya kaum wanita. Barakallahu fikum. Dikuatkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Masing-masing kalian adalah ra'in, penanggung jawab, pemimpin, dan akan ditanya akan kepemimpinannya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Seorang penguasa, pemimpin, dan akan dimintai, ditanyai tentang kepemimpinan dia. Beliau mengatakan, warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki sebagai pemimpin penanggung jawab pada keluarganya, ahlihi meliputi istrinya dan anak-anaknya, dan dia akan ditanyai akan kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan yang namanya wanita sebagai pemimpin penanggung jawab di rumah suaminya, ya, di rumah suaminya dia akan ditanyai akan kepemimpinannya. Di sini Rasul membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam bab riayah. Itu kok ada acara sendiri? Nah. Ini lagi acara pernikahan. Jangan. Nah, baik. Terkait dengan kaum laki-laki, Rasul mengatakan ra'in fi ahlihi. Paham ya? Ra'in fi ahlihi. Makna sangat jelas. Laki-lakilah yang sebagai pemimpin penanggung jawab pada keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Kepala rumah tangga itu suami. Sementara kaum wanita, beliau menggunakan bahasa wal mar'atu fi baiti zaujiha ra'iyatun. Wanita sebagai ra'iyah, pemimpin penanggung jawab di rumah suaminya. Dijelaskan al-Imam Al-Khattabi rahimahullah dalam kitab beliau Ma'alimus Sunan Syarah Abi Dawud, ketika menjelaskan tentang lafaz ini, wal mar'atu fi baiti zaujiha ra'iyah ay fi tadbiril buyut, fi tadbiril buyut wa khidmatiz zauji wal aulad. Maknanya wanita itu penanggung jawab di dalam mengurusi rumah suaminya dan di dalam mengkhidmat suami dan anak-anaknya. Itu wanita punya tanggung jawab. Paham ya? Urusan rumah, bersih-bersih rumah, tetek bengek rumah, wanita urusannya yang tanggung jawab. Mengurusi anak-anak, mengkhidmat suami, mulai dari mulai masaknya, nyucinya, dan segala macamnya, perempuan yang tanggung jawab. Dikasih kepemimpinan sebagai rabbatil bait, ibu rumah tangga. Itu bahasanya ya, sebagai ibu rumah tangga yang baik. Ngurusi rumah, ngurusi anak, ngurusi bojo, suami. Kepala rumah tangga yang tertinggi, suaminya. Suami yang di atas, ngurus istri, ngurus anak. Istri, ngurus rumahnya sang suami, ngurusi anak, dan mengkhidmat sang suami. Sehingga masing-masing mendapatkan kepemimpinan dan tanggung jawab. Hadza muhim. Pemimpin rumah tangga itu adalah kaum laki-laki. Jangan terbalik. Ya, jangan terbalik. Di antara sebab rumah tangga kisruh, rumah tangga tidak bagus, dikarenakan terbalik, yang menjadi kawam bukan laki-laki, ternyata istri. Yang sebagai ra'in fi ahlihi, bukan suami, tapi istri. Terbalik, yang jadi ra'in fi baiti zaujihi, itu suami. Yang bagian ngurus rumah, suami. Yang bagian ngurus anak, suami. Yang bagian masak-masak, suami. Yang bagian cuci-cuci piring, cuci-cuci baju, suami. Yang bagian bersih-bersih rumah, suami. Ya, yang mengatur, yang menginstruksi, yang memimpin, istri. Ini kesalahan dalam rumah tangga. Menyelisihi sunnah dalam rumah tangga. Barakallahu fikum. Jangan dikira akan berbahagia. Akan muncul problematika besar dalam rumah tangga tadi. Barakallahu fikum. Efek negatif dalam sebuah rumah tangga. Efek negatif yang pertama, kewibawaan seorang suami akan jatuh. Akan rendah. Bahkan mungkin akan diinjak-injak oleh istrinya. Lebih parah lagi, yang ngasih nafkah juga istri. Yang mencari maisha juga istri. Ini rumah tangga akan kacau. Akan kacau. Ini yang anu. Mas, terus sana mas. Itu ada yang anu mas. Ya Allah mas, pas itu loh ya Allah, rumahnya banyak debunya segala macam. Itu yang depan kok belum sabu, kenapa mas? Ya jangan malas-malas, laki kok pemalas kayak gini. Masyaallah. Ji. Anakmu durung adus, belum mandi itu. Ji. La haula wala quwata illa billah. Wibawa laki-laki hancur. Begitu ada trouble problematika rumah tangga, yang berkaca pinggang wanita. Mau apa kamu? Mau macam-macam sama saya? Modal dengkul macam-macam. Kayak gitu ya. Kamu tuh dengkul nggih. Lah ya yang ngasih nafkah saya. Usaha-usaha pirik saya. Simpan uang kamu. Simpan harta benda kamu. Nafkah saya yang ngurus. Semampu kamu. Jaga wibawanya antum sebagai laki-laki. Itu punya kamu. Selagi saya punya kemampuan, saya akan mengurusi nafkah kamu dan anak-anak kamu. Jaga wibawa. Laki-laki yang punya wibawa seperti ini, dari mulai A sampai Z, yang mengurusi nafkah istri, kadang istri masih berani sama suami. Ya apa enggak? Betul. Allahu Akbar. Langsung betul gitu. Nah itu. Itu nyata. Apalagi kamu enggak punya wibawa. Nah pokoknya istri kamu yang ngurus. Tambah hancur kamunya. Rumah tangga akan hancur. Bukan berarti antum harus diktator gitu, enggak. Kamu yang mengatur, kamu yang mengurus, kamu yang memimpin. Hah? Bukan istri kamu. Istri kamu yang ngurusi rumah, yang ngurusi anak, yang mengkhidmat kamu, mengkhidmat anak-anak kamu. Tetap sebagai ibu rumah tangga sebagaimana biasa. Walaupun dia anak pejabat, walaupun dia anak konglomerat. Istri ya istri, urusannya kamu dapur, sumur, kasur. Nah gitu ya. Barakallahu fiik. Asma radhiyallahu taala anha, Asma bintu siapa ya? Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Antum tahu siapa Abu Bakar Siddiq? Hah? Orang yang terbaik pada umat ini setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang khalifah. Orang yang paling afdal, yang paling mulia. Dibilang pejabat, iya, beliau khalifah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan orang yang sangat mulia, iya. Orang yang paling utama, yang paling afdal pada umat ini setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara harta benda beliau termasuk orang yang kaya raya. Asma putri beliau menikah dengan salah seorang sahabat yang mulia, Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Ya sudah menikah, ya menikah sama suaminya. Diceritakan Zubair ini bin Al-Awwam radhiyallahu an tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki harta, tidak memiliki apa-apa kecuali seekor kuda. Tahu kuda ya? Seekor kuda. Aku yang ngurusi kudanya, aku yang memandikan kudanya, aku yang ngasih makan kudanya, aku yang mengandangkan kudanya. Asma kabeh iki sing ngurus. Dan dia hanya punya satu petak tanah, sebuah ladang yang diberikan Rasul kepada Zubair pada perang Khaibar, namanya tanah Fadak, Ardu Fadak, dapat kapelingan dia. Itu jauhnya sekian farsakh. Satu farsah sekitar 1,6-1,5 kilo. Sekian farsah. Sekian kilo jaraknya. Aku yang kesana. Aku yang ngopeni. Ketika ada hasil panen, aku yang bawa, yang saya pikul di kepalaku. Jalan kaki sampai rumah. Putri siapa ini? Putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah. Tetap sebagai ibu rumah tangga. Ra'iyatun fi baiti zawjiha. Itu Asma. Bukan dilecehkan, bukan direndahkan. Tapi itulah memang kodratnya wanita. Itulah yang namanya peran wanita dalam rumah tangga. Mereka yang mengurusi semua tadi. Laki-laki yang memberikan nafkah semampu dia. Jangan sampai ada kesalahan kepemimpinan dalam rumah tangga. Ya, kalian sebagai laki-laki harus menjauhi bawa dalam rumah tangga. Nah, berwibawa tapi penuh dengan cinta dan kasih sayang. Gitulah ya kan. Antumnya romantis, antumnya harmonis dan berumah tangga, tapi tetap jaga wibawa. Barakallahu fiikum. Kan sakinah, mawaddah, warahmah. Itu jelas. Tapi kamu punya wibawa. Barakallahu fiikum. Apalagi wanita yang jauh, enggak kayak Asma begitu. Ya tetap kamu sebagai wanita, sebagai berumah tangga. Siapa bapak kamu? Bapakmu siapa? Gitu ya? Kayak Abu Bakar Siddiq, jauh. Jauh. Kamu siapa? Kayak Asma. Jauh. Apalagi yang dibawanya beliau-beliau tadi. Tetap harus. Dan harus melaksanakan tugasnya sebagai ra'iyatun fi baiti zawjiha. Yang ingin kita inginkan konsep ini adalah. Dalam rumah tangga harus ada kejelasan kepemimpinan rumah tangga. Laki-laki sebagai kawamnya. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Kerusakan rumah tangga di antaranya ya Pak. Munculnya wanita-wanita karir. Karir. Ya, wanita-wanita yang keluar rumah mencari maisha, mencari nafkah. Terbengkalai rumah tangganya. Terbengkalai anak-anaknya. Terbengkalai urusan rumah tangganya. Apalagi tambah lagi laki-lakinya juga sibuk dengan maishahnya. Anaknya gak ada yang ngurus. Rumah gak ada yang ngurus. Segede itu rumahnya. Yang nempatnya cuma pembantunya tok. Rusak rumah tangga. Mungkin mereka bahagia secara zahir terkait dengan duniawiya. Tapi gelisah dan merana dalam hati mereka. Semua kebahagiaannya. Barakallahu. Konsep yang kedua yang disebutkan dalam ayat tadi. Al-Baqarah 228 ialah walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ini menjelaskan kepada kita adanya hukukun wa wajibatun lizaujain. Pasangan suami istri memiliki hak dan juga punya kewajiban. Kalau hak, dia mendapatkan hak dari pasangannya. Kalau kewajiban, harus menunaikan hak pasangannya. Ini adalah kunci yang berikutnya dalam kesuksesan sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini kuncinya. Kamu sebagai laki-laki harus tahu, kamu punya kewajiban terkait dengan istri kamu. Tunaikan hak istri kamu. Karena besar ya, akhi. Kamu sebagai wanita, sebagai istri, harus tahu punya kewajiban kamu terkait dengan suamimu. Tunaikan hak-hak suami kamu. Kerjakan dengan syar'i, dengan bimbingan syariat, kerjakan dengan penuh keikhlasan, lillahi tabarakallahu ta'ala, meraih pahala Allah Azza wa Jal, tunaikan dengan penuh kejujuran, dan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Akan membuat rumah tangga antum sakinah mawaddah warahmah dengan bimbingan syariat, insyaAllah. Anda lihat jamnya enggak ketok ya, jam berapa itu ya, kawan? Bukan, jam berapa itu jamnya itu? Hah? Oh, masih lama, tenang aja. Jam 8 masih kurang 20. Nanti saya semuakan bukunya ini nanti sampai jam 12 nanti ya, kawan. Ini masih bagian awal loh ini. Yang ini belum loh ini. Baik, secara global. Istri memiliki hak. Kalian wahai para suami harus betul-betul menunaikan hak istri kamu dengan sebaik-baiknya. Suami yang baik, suami yang soleh, akan menunaikan kewajiban dia terkait dengan istrinya, memenuhi semua hak-hak istrinya dari yang wajib waziyadah. Yang wajib dikerjakan lebih dari sekedar wajib. Juga ihsan. Terkait dengan perbuatan baik untuk keluarga. Yang pertama. Ialah hakun nafkah. Ini bahas tadi. Istri mendapatkan hak nafkah dari suaminya. Ini hukumnya wajib. Nafkah kepada istri, kepada anak itu nafkahun wajibah, nafkah yang wajib. Dan dalam pandangan Islam, nafkah untuk istri, untuk anak itu afdalun nafaqat. Nafkah yang paling afdal. Lebih afdal daripada kamu berinfak untuk jihad fi sabilillah. Lebih afdal daripada kamu berinfak untuk membebaskan seorang budak. Lebih afdal daripada kau berinfak untuk fakir miskin. Yang lebih afdal, nafkah kamu untuk anak istri. Bahkan satu suapan yang kamu suapkan ke mulutnya istri kamu itu lebih afdal. Nafkah yang paling afdal dibandingkan dengan yang lain. Wajib. Dan dikatakan paling afdal, laki-laki yang soleh, suami yang baik, adalah suami yang memenuhi nafkah istrinya. Yang dalam timbangan wajib waziyadah kalau dia punya kemampuan. Ya tergantung kondisi suaminya. Nafkah itu dalam pandangan para ulama tidak ada batas tertentu, tidak ada nomor tertentu. Al-qadrul wajib, kadar yang wajib dalam perkara nafkah itu kata para ulama kembali kepada urf masyarakat. Kebiasaan masyarakat setempat yang antum tinggal di situ. Dan patokannya adalah urf ausatin nas. Ya, kebiasaan masyarakat yang pertengahan. Bukan masyarakat yang kaya raya, bukan yang miskin. Yang pertengahan. Maka nominalnya menyesuaikan dengan barakallahu fikum masyarakat sekitar. Berapa jumlahnya dan menyesuaikan dengan berapa anak kamu, berapa istri kamu. Yep, itu nafkahnya menyesuaikan setan pertengahan. Harus tahu, kobong sini harus tahu berapa pertengahannya itu. Barakallahu fikum. Anggaplah antum punya istri satu. Berapa anaknya? Anak piro? Nah, anak tiga, misalkan. Nah, anaknya masih kecil-kecil. Maka dikasih nafkah sesuai dengan jumlah anak tadi itu, kebutuhan dia, kebutuhan istri, semampu kamu dengan batas pertengahan masyarakat. Misalkan dalam sebulan, istri satu, anak tiga, cukup misalkan 3 juta, misal. Antum punya kemampuan, kasihkan kepada istri kamu 3 juta, itu nafkah wajib atas kamu. Plus waziyadah, tambahi dia. 3 juta itu merupakan nafkah wajibah, yang lebihnya adalah ihsan ila zaujah wal aulad, termasuk perbuatan baik kepada istri dan anak. Ada suami yang terbaik. Kamu mampu. Nih, Dok, Dek, saya 3 juta. Perhitungannya 3 juta. Ini ziyadahnya. Masyaallah. Eh, gua sebulan. Barakallah. Kata. Kalau udah kayak gini urusannya, senyum terus nyonya kamu tadi. Perempuan sekarang, yang penting duit iki aja ketinggalan iki. Sing penting iki beres urusan nafkahnya itu. Nah, wajib kamu kasih waziyadah lagi. Wah, luar biasa. Barakallahu fikum. Tapi kalau kamu enggak mampu, maka berikan sebatas kemampuan kamu. Nafkah wajib 3 juta, yang kamu mampu 2,5, kasihkan semua kepada istri kamu dan minta dia hidup prihatin. Ada tanggung jawab nafkah. Barakallahu fikum. Ada muhim. Ya, ingat itu infak yang paling afdal. Ingat itu kewajiban kamu, haknya istri. Semakin kamu kasih nafkah yang bagus, nafkah yang lebih, tapi jangan berlebihan, akan semakin cinta kepada kamu. Nyonya kamu tadi. Barakallahu fikum. Ini kuncinya ini ya kan. Barakallahu fikum. Ya. Itu sudah tenang dia, nggak khawatir dengan kehidupan dia. Yang dikatakan kamu masih banyak, yang kedua, nggak ada yang komplain insya Allah. Babnya bab nafkah itu yang paling pertama, ya. Dan ini sebagai ketentuan kamu sebagai kaum pemimpin kaum wanita. Dengan ini pula kamu diutamakan di atas kaum wanita. Jaga wibawa kamu dengan nafkah ini. Walaupun istri kamu anak pejabat, anak konglomerat, orang burjois, itu milik dia. Nafkah dari saya. Barakallahu fikum. Difahami nggih? Termasuk yang membuat rumah tangga oleng itu kalau suaminya medit, suaminya bakhil. Dia punya kelebihan harta, dia punya kemampuan harta, tapi nafkahnya medit, nafkahnya bakhil. Wah, kolap istri kamu nanti. Dia punya kemampuan, kasih. Oh, 500. Tuh, kayak seminggu. Iya, seminggu 500. Sebulan gue seminggu ini 4 minggu. 500, ping papat, piro gue. Merong yuto. Lah iki aku be anak aku 3 juta. Waduh. Klepek-klepek dhek. Bingung dia iki. Apa iki? Gimana ini? Suaminya mampu. Tapi enggak ngasih. Ya sudah. Akan muncul berbagai macam kerumitan rumah tangga. Problematika rumah tangga dalam bab ini. Jangan dikira tidak. Barakallahu fikum. Apalagi sudah mulai berani utang sana, utang sana, utang sana, utang sampai punya utang seambret di semua tangganya dia. Enggak ada yang tahu, suaminya enggak tahu. Tahu-tahu banyak gunjingan, omongan-omongan segala macamnya, heboh. Waduh, bojoku utangnya akeh. Yang kamu enggak ngasih nafkah yang benar. Itu memunculkan kerumitan rumah tangga, barakallahu fikum. Kayak gitu kamunya kepengin nambah lagi. Waduh, disemprot kan. Lagi bojo siji orang yuto. Bojo kamunya kedua itu. Menjero adine bojone sak akeh duwitku. Akan memunculkan problem rumah tangga yang lebih besar lagi. Kamu nikah lagi yang kedua, nikah lagi yang ketiga. Bakhil juga. Sama. Sudah, konspirasi. Kamu akan tendang sama mereka. Allahumma musta'an. Nafaqah. Suami yang baik akan memberikan nafkah yang wajib. Waziyadah. Lebih dari nafkah yang wajib tadi para ulama. Yang dianjurkan dari para ulama adalah memang kalau bisa istri kita tidak tahu berapa pemasukan kita itu. Jadi harta kamu simpan sendiri, nafkah kamu kasihkan sama dia. Itu penting, itu untuk menjaga wibawa. Kalau kamu punya kemampuan lebih, tapi kalau kamu punya pas-pasan sekian OKB, kasihkan semua kepada Allah. Allah musta'an. Yang pertama, hakun nafkah. Yang kedua, para istri atau istri itu memiliki hak yang namanya hak at-tarbiyah. Hak untuk kamu didik dia dengan tarbiyah agama, tarbiyah Islam. Dengan nuansa-nuansa ilmu, dengan nuansa-nuansa amal saleh, dengan nuansa-nuansa keagamaan, takwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu di pundak kalian, wahai para suami. Kalau kamu sanggup, tarbiyah dia. Kalau enggak sanggup, maka ajak dia ke tempat-tempat tarbiyah. Diajak ke halaqah-halaqah ilmu, di majalisul ilm, bersama-sama dengan dia, mengkaji ilmu agama yang benar. Anak juga begitu, ada hak tarbiyah. Kamu harus tarbiyah anak-anak kamu dengan tarbiyah Islamnya, tarbiyah agamanya bagus. Barakallahu'alaikum. Hakut tarbiyah. Yang ketiga, ialah hakur ri'ayah. Ra'in fi ahli. Hakur ri'ayah. Nah, kamu urus dia. Kamu tanggung jawab penuh kepada dia. Kamu memberikan perhatian kamu, curahan badan kamu kepada dia. Sesibuk apapun kamu sebagai seorang laki-laki. Walaupun waktu kamu habis untuk perkara-perkara yang kamu anggap penting, jangan sampai melupakan anak sama istri. Jaga mereka, rawat mereka, perhatian sama mereka, curahkan perhatian kamu kepada mereka. Ini penting. Barakallahu, terutama bagi antum-antum yang mulai banyak kesibukan. Di antara problematika rumah tangga muncul dikarenakan suami itu fokus dengan urusan pribadinya, lupa dengan anak istrinya. Walaupun kamu kasih harta yang melimpah, nafkah yang berlebih-lebih, ada satu hal lagi yang mereka inginkan dari sosok suami, sosok ayah. Apa itu? Perhatiannya. Kadang wujudnya seorang suami di rumah itu sangat diharapkan sama istrinya. Wujud seorang ayah di rumah itu dinanti oleh anak-anak. Barakallahu fiik. Ini penting. Ya kan saya kan sibuk dengan urusan ma'isyah kan Ustaz. Bagaimana juga kan saya pikirkan juga untuk anak istri saya Ustaz. Ngapain? Saya mencari ma'isyah. Sibuk Ustaz. Ini kalau gak diatur nanti terbengkalai semua nih makan apa Ustaz? Iya ngerti. Nafkah atas kamu juga. Tapi jangan lupa. Yang namanya istri kamu, anak kamu. Tidak hanya memerlukan nafkah dari kamu. Tapi kasih sayang kamu. Perhatian kamu. Maka sangat perlu juga yang satu ini. Gersang tuh hatinya istri ketika cuma dapatnya cuma transferan kiriman-kiriman duit nafkah, tapi enggak ada kiriman suaminya. Barakallahu fikum. Penting itu. Gersang dia, menderita dia, merana dia. Wanita. Jangan salahkan siapa-siapa kalau kemudian dia cari pelampiasan ke tempat yang lain. Nauzubillah. Nauzubillah, hati-hati. Barakallahu fiik. Penting namanya riayah. Jaga dia, rawat dia, perhatikan, perhatian dengan dia. Curahkan semua perhatian kamu kepada dia. Curahkan semua kasih sayang kamu kepada dia. Curahkan semua cinta kamu kepada dia. Sebagai seorang laki-laki. Penting sebagai laki-laki yang romantis, yang harmonis. Waktu yang cukup untuk keluarga, penting. Menciptakan suasana-suasana yang romantis, penting. Menciptakan suasana yang harmonis, penting. Itu contohnya sangat banyak di hadisnya Rasulullah SAW. Waktu makan bersama, itu jangan dikira perkara yang remeh, penting. Engkau menikmati masakan istri kamu tadi itu, penting. Kamu puji masakan dia, bagus. Itu menumbuhkan rasa cinta. Apalagi dengan yang disebutkan dalam riwayat tadi, kamu nyuapin istri kamu makan, walaupun satu suapan yang kamu suapkan ke mulut istri kamu itu nafkah yang paling afdal, itu ada isyarat nyuapin istri kamu makan, gitu. Romantis kan? Nah, iya, mangan, cok melungu, cok melungu ini. Baik, ngasih makan, suapin ke istri kamu, masya Allah, itu suasana yang sangat romantis sekali. Barakallahu fiik. Banyak contoh-contoh yang kalau di dalam periwayatan. Nanti di akhir akan saya sebutkan rujukannya, kamu kasih di pondok ini. Hah? Supaya pembahasannya lebih mendalam lagi kan gitu ya. Penting itu. Ada kalanya bahkan terkadang sosok istri itu tidak perlu lagi dengan hartanya suami. Wis kokean. Tapi yang dia perlukan sosok suaminya ini. Kemana dirimu? Kemana diri kamu? Ini golek pangan, mencari maisha. Wis cukup. Aku sudah mendapatkan nafkah yang berlebih-lebih dari kamu. Aku hanya ingin diri kamu. Anak kamu juga mencari abiku mana? Ayahku mana? Sibuk golek pangan, le. Gak perlu. Saya perlu ayah. Saya perlu abi. Itu penting. Dipahami gak? Namanya hakur riayah. والرجل راء في أهله ومسؤول عن رعيته. Hadza muhim. Suami yang terbaik, laki-laki yang soleh akan mencurahkan semua tadi untuk istrinya, untuk anak-anaknya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran. Dia mengharapkan ridhonya Allah Azza wa Jalla dengan upah aku sebuah tangganya. Istri juga demikian. Punya kewajiban-kewajiban terkait dengan suaminya, bahkan kewajiban dia terkait dengan suaminya jauh lebih besar dalam pandangan Islam dibandingkan suami terkait dengan istrinya. Ada wadah. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Kalau aku diperbolehkan memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Li'idhami haqqih. Dikatakan hak suami itu sangat besar, sangat agung. Bahkan sebagian ulama berpendapat, kalau perempuan sudah menikah, maka hak suami didahulukan, baru haknya kedua orang tua. Kalau laki-laki jelas, mendahulukan hak orang tua, baru haknya anak istri. Perempuan tidak. Kedua berumah tangga, hak suami lebih dia kedepankan, baru haknya kedua orang tua. Barakallahu li'ilmi haqqi. Barakallahu. Di antaranya ialah hak ta'ah. Suami memiliki hak. Hak untuk ditaati oleh istrinya. Dalam semua hal. Selain perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam semua kondisi istrinya. Kecuali kalau enggak sanggup lagi. Dalam semua tadi itu wajib bagi seorang istri untuk mentaati suaminya. Siapapun suami kamu itu. Entah dia orang terpandang atau orang biasa. Dia pejabat atau rakyat biasa. Dia punya ilmu alim atau dia enggak punya ilmu. Orangnya tampan atau biasa-biasa saja atau yang buruk rupa. Selama di dalam suami kamu, ini adalah orang yang sangat mulia bagi kamu dalam pandangan Islam. Kamu harus, kamu wajib mentaati perintah sang suami. Ketika sang suami memerintahkan kepada istrinya untuk melaksanakan perkara yang wajib dalam syariat, maka wajib bagi istri untuk melakukannya, wajib karena mentaati suami, wajib karena syariat. Ketika suami memerintahkan istrinya mengerjakan perkara yang mustahab, yang sunnah dalam bimbingan agama, jadi wajib dan dapat dua pahala. Wajib karena mentaati sang suami, dapat pahala sunnah. Dikatakan itu hukumnya sunnah dalam Islam. Bahkan ketika sang suami memerintahkan kepada istri mengerjakan perkara-perkara yang mubah, wajib bagi istri itu melaksanakannya. Karena kewajiban ketaatan kepada sang suami. Bayangkan ya, sampai seperti itu. Satu yang enggak boleh, ketika suami memerintahkan istrinya untuk mengerjakan perkara dosa, maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, wajib jangan kamu taati. Wajib jangan kamu taati. Dan ini lumbung pahala bagi wanita. Ya, lumbung pahala bagi wanita. Di sini letak kamu mendapatkan pahala besar dari Allah Azza wa Jalla ketika engkau wahai wanita mentaati suami kamu dengan sepenuh keikhlasan, dengan sepenuh hati, dengan penuh kejujuran, engkau meraih ridha-Nya Allah Azza wa Jalla. Lumbung pahala bagi kamu. Perkara yang ringan ya. Tadi itu pagi-pagi. Dek, kopi ini, waduh, no, kopi apa mana ini? Jangan mikir macam-macam. Langsung kamu carikan kopi. Kopi apa mas yang paling sukai mas? Nah ini, kopi yang paling saya suka itu kopi Lampung. Waduh, gue neng di cari-nyai. Nah, sudah kamu cari. Belum ada mas, akan carikan insya Allah. Kamu buatkan kopi Lampung sesuai dengan yang disukai sama suami kamu. Kamu seduh dengan sepenuh hati, sepenuh cinta kepada sang suami. Itu berpahala itu. Wajib mendapatkan pahala wajib bagi kamu. Kalau suami kamu memerintahkan. Kamu bikin kopi, buatkan sarapan, ngurusi anak kamu, suami kamu. Masya pahala semua itu. Dalam Islam. Selama engkau ikhlas dalam mengerjakannya. Barakallahu fikum. Semakin kamu kerjakan dengan sebaik-baiknya. Semakin solehah kamu. Dalam pandangan Islam. Barakallahu. Ngawi kopi berpahala, ngawi teh berpahala, ngawi sarapan berpahala, nyiapkan bajunya suami berpahala, nyuci baju suami berpahala, nyetrika baju suami berpahala, nyapu-nyapu rumah berpahala, ngurus anak berpahala, bagi yang ikhlaskan Allah SWT. Oh luar biasa. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i rahimahullah dalam bukunya Isratun Nisa. Ada salah seorang wanita menemui Rasulullah SAW dikarenakan sebuah hajat. Beliau selesaikan hajatnya dia. Kemudian beliau bertanya kepada perempuan tadi. Adzatu ba'lin anti? Apakah kamu memiliki suami? Qalat na'am. Iya ya Rasulullah, aku sudah bersuami. Beliau mengatakan, aina anti minhu? Di mana posisi kamu dari sang suami ini? Qalat, dia mengatakan, la alu minhu illa ma ajastu anhu. La alu ay la aksuru fi khidmati. Aku tidak pernah kurang dalam mengkhidmat suamiku ini kecuali dalam perkara saya sanggup lagi. Artinya aku betul-betul mentaati suamiku, aku khidmat suamiku dengan sepenuhnya kecuali aku tidak sanggup. Beliau mengatakan, "Ah, sini hendal engkau berbuat baik kepada suami kamu, fa innahu jannatuki wa naruk." Karena suami kamu itu surga bagi kamu atau neraka bagi kamu. Barakallahu. Ah, kalau kamu mentaati suami, hakku ta'ah. Surga menanti kamu. Hakul khidmat. Suami juga memiliki hak untuk dikhidmat. Diservis. Dilayani. Lahir batin. Dengan bimbingan syariat. Bil ma'ruf tentunya. Hakul khidmat. Yang mereka sebutkan hadis Asma tadi. Ketika beliau ngurusi kudanya suaminya, segala macamnya, itu namanya khidmat. Wajib atas sang wanita, sang istri untuk mengkhidmat suaminya, mengkhidmat anak-anaknya. Sekali lagi, itu lumbung pahala bagi kamu di situ. Semakin kau mengkhidmat suami kamu dan khidmat yang maksimal, khidmat lahir, khidmat batin, semakin solehah kamu. Semakin banyak pahala yang kamu raih. Kerjakan ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Saya ingatkan, jangan merasa sebagai budak, sebagai pembantunya suami. merasa rendah dengan itu semuanya. Jangan. Terbalik, engkau mulia dengan ini. Engkau semakin solehah dengan ini. Semakin kau mentaati suami kamu, semakin solehah. Semakin kau mengkhidmat suami kamu, semakin solehah. Kerjakan dengan penuh keikhlasan dan kejujuran sepenuh hati. Ladang pahala bagi kamu. Surga menanti kamu. Tapi kalau sebaliknya, awas, neraka menunggu kamu. Suamimu itu surga bagi kamu atau neraka bagi kamu. Hakku ta'ah, hakul khidmah. Ini yang paling utama yang ada pada suami yang harus ditunaikan oleh istri atau para istrinya. Barakallahu fikum. Dulu di kalangan nisa'us salaf, wanita-wanita salaf, suami itu diperlakukan bak seorang raja. Dimuliakan, dihormati, diagungkan. Masya Allah, kayak seorang raja. Suami, istri mengkhidmat suami kayak mengkhidmat seorang raja. Dia ketika berbicara sama suaminya kayak bicara dengan seorang raja. Hadap. Dan itu soleha. Dulu salafuna salih rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala memperlakukan istrinya bak permaisuri. Bak permaisuri. Dicinta, disayangi, dirahmati, diperhatikan. Masya Allah. Diberikan semua kebutuhan-kebutuhan dia, nafkahnya dan yang lain-lainnya. Dibahagiakan bak seorang permaisuri. Gitu ya. Bayano dewe permaisuri. Sehingga satu sama lain itu masya Allah bagus dalam rumah tangga bil ma'ruf dengan bimbingan syariat. Yang ini paham kewajiban dia menunaikan hak pasangannya juga demikian, saling menunaikan hak dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, dengan sepenuh hati, dengan bimbingan sunnah. Wah, akan tercipta sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dengan konsep yang mulia seperti ini. Ya tinggal diwujudkan saja, ya jangan cuma sekedar wacana atau sekedar maklumat atau sekedar teori, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu. Lanjut, apa sudah? Jatai sampai jam 8:30 loh. Saya teruskan sampai 8:30 ya sudah, tidak ada tanya jawab. Lanjut. Konsep yang berikutnya disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, dan dia dihasankan dari sebagian ulama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sampai sini sahih li ghairi. Ada penambahan riwayat wa altafuhum bi ahli. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahli. Mukminin yang paling sempurna imannya ialah yang paling bagus akhlaknya di antara mereka dan yang paling lembut kepada keluarganya. Wa altafuhum bi ahli. Ini hadis bicara masalah akhlakul karimah. Budi pekerti yang luhur. Norma-norma etika-etika yang baik. Secara umum untuk semua kaum muslimin, semua masyarakat. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya di kalangan kaum muslimin. Dan khusus untuk pasangan suami istri. Yang paling sempurna keimanannya, yang paling bagus akhlaknya, dan yang paling lembut kepada pasangannya. Ini adalah nuansa-nuansa yang wajib diwujudkan dalam sebuah rumah tangga. Nuansa yang lembut, nuansa akhlak yang mulia, nuansa muamalah-muamalah yang baik kepada pasangannya. Ngerti gak? Kamu harus memiliki sikap yang lembut kepada istri kamu. Lembut dalam tutur kata, lembut dalam bertindak, lembut dalam berperilaku. Lembut. Terus punya kata lembut itu zen ya. Lembut. Istri juga demikian. Ketika dengan suaminya memiliki akhlak yang mulia kepada suaminya, muamalah yang baik dengan suaminya, dan lembut kepada suaminya. Tutur katanya lembut, semuanya lembut. Bahasa lembut. Barakallahu fikum. Ini muhim. Dari hadis ini barakallahu fikum tegas menunjukkan kepada kita rumah tangga muslim, rumah tangga yang dibimbingkan dalam sunnah, rumah tangga yang harmonis. Tidak ada padanya kekerasan, kekerasan rumah tangga. Tidak ada KDRT itu tidak ada. Akhlaknya bagus, muamalahnya baik, sikapnya lembut dan santun. Tidak ada sikap kasar dan kaku dalam rumah tangga itu. Paham gak? Kalau laki-laki dikit-dikit moro tangan. Ya moro arto seneng kabeh, lagi moro tangan ya. Ngerti moro arto ya? Hah? Apa moro arto pak? Duitnya moro. Arto kan uang ya, moro kan datang. Datang uangnya seneng semua. Nah, ini moro tangan. Tangannya gampang ceplak-ceplok kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Hancur rumah tangga. Hancur rumah tangga. Tidak ada itu. Yang ada adalah kelembutan, yang adalah kesantunan, yang ada adalah akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, etika yang baik di dalam interaksi antar pasutri dan antar orang tua dan anaknya. Luar biasa harmonis. Menciptakan suasana-suasana yang ceria dalam rumah tangga itu penting. Jangan dikira enggak penting. Itu untuk menumbuhkan sakinah mawaddah warahmah dalam sepanjang rumah tangganya. Jangan dikira Ustaz itu pengantin anyar Ustaz. Tua kayak gini ya wis. Rona ambuni neh. Nggak. Terus dimunculkan itu. Suasana-suasana yang indah, yang ceria itu. Nanti kamu baca buku ini. Saya anjurkan dikaji oleh Ustadz ini. Ustadz ke? Baca buku ini. Kitabnya adalah Ishratun Nisa. Karya Al-Imam An-Nasai. Rahimahullah. Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'ab An-Nasai. Rahimahullah. Memang Nasai. Yang punya kitab An-Nasai. Ini kitab berisikan riwayat. Dan bab-bab yang sangat penting. Terkait dengan masalah rumah tangga. Yang romantis. Harmonis. Di atas sunnah. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam buku ini khonafatina azakumullah beberapa bab yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi, mewujudkan suasana yang renyah, suasana yang riang dalam rumah tangga di samping nuansa ilmu, nuansa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini yang namanya sebuah bab. Bab mudhahakatur rajuli ahlah. Tahu mudhahakah? Mudhahakah itu dari kata-kata dhahika yadhaku. Artinya apa? Tertawa. Mudhahakah itu wazan mufa'alah. Dhahaka yudhahiku mudhahakatan. Di antara maknanya adalah interaksi antara dua orang atau lebih saling membuat tertawa orang lain. Itu mudhahaka. Babnya adalah mudhahakatur rajuli ahla. Seorang suami ya membikin istrinya tertawa. Istrinya membuat suaminya tertawa. Jangan dibayangkan sepanjang hari ngakak terus, senting. Bukan, artinya ini ada apa namanya sentuhan-sentuhan harmonis dalam rumah tangga gitu. Bagaimana caranya seorang suami itu membuat istrinya tersenyum selalu? Bagaimana seorang istri membuat suaminya tersenyum selalu? Bil ma'ruf, dengan cara yang baik dalam pandangan syar'i atau adat masyarakat, selama tidak ada padanya pelanggaran syariat. Mudhaka itu. Diibukan hadisnya. Hadis dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam Bukhari Muslim. Disebutkan oleh sahabat Jabir, saya pernah berjalan bersama Rasulullah SAW dalam sebuah safar. Beliau bertanya kepada aku, apakah kau telah menikah wahai Jabir sepeninggal ayah kamu? Dikatakan sudah wahai Rasulullah. Beliau mengatakan athayyiban am bikra, kamu menikah dengan janda atau dengan gadis? Qal thayyiban, janda ya Rasulullah. Beliau mengatakan fahalla bikra, kenapa kok bukan gadis saja? Tudahikuka wa tudahikuha, engkau membuat dia tertawa, dia bikin engkau tertawa. Yang dibahas sekarang bukan masalah janda atau gadisnya. Yang dibahas sekarang adalah tudahikuka wa tudahikuha. Ada konsep mudahaka. Banyak. Jadi ada seriusnya ketika ibadah, serius ketika beramal, serius ketika berilmu. Ada kalanya diciptakan suasana yang renyah-renyah seperti ini. Jadi harmoni selalu. Waktunya belajar, belajar. Beribadah, lagi santai, renyah. Gitu. Wah, itu sangat dinanti oleh para istri. Suami yang romantis seperti itu. Dan itu dianjurkan Nabi kita Muhammad SAW. Sebabnya ada mula'abah, ada muda'abah, ada mudhahakah, ada musabaqah, macam-macam. Silakan baca buku ini, sehingga saya akhirkan supaya untuk kaji buku ini dari awal sampai akhir, supaya lebih mantap. Bab rumah tangga antum di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Barakallahu fiikum. Isya, cukup ya? Cukup ya? Nah, gitu. Maksud saya selebihnya antum kaji buku ini. Ini buku fotokopian ya, Kwan. Karena saya membelinya dulu tahun 90-an. Ketika saya masih di Yogyakarta ini. Barakallahu fiikum. Tahun 90-an. Masih ada sampai sekarang dikaji. Ini ada dalam kitab As-Sunan Kubra, Sunan Kubra karya An-Nasa'i, antum dalam fihrisnya disebutkan buku ini, Ishratun Nisa. Ini juga di cetak secara khusus tersendiri kitab Ishratun Nisa. Ini saya kaji di pondok saya ini. Kajian khusus untuk para mutazawijin. Pertemuan dengan mereka secara khusus dengan ikhwan yang sudah pada menikah semua. Ngaji ini. Dari awal sampai akhir. Dibaca. Per bab. Per hadis. Nah, dijabarkan. Tiap pekan. Rabu malam. Mereka nunggu saya di Rabu nanti insyaAllah. Untuk ngaji ini. Barakallah. Jadi membina rumah tangga bagus. Rumah tangga mereka juga jadi bagus. Tidak ada kemudian setelah itu terdengar berita. Cerai. Kau no itu tidak ada. Kamusnya tidak ada dalam rumah tangga Ahlussunnah. Kata-kata cerai itu. Jauh. Yang ada, Masya Allah Ustaz, antum mengaji buku ini luar biasa Ustaz, manfaatnya sangat besar, muroja AKB Ustaz. Masya Allah Ustaz, semakin harmonis rumah tangga ini. Barakallah. Ngerti nggih? Ini berpahala, ini ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ngaji buku ini, ya, ngaji buku ini Ustaz. Barakallahu fikum. Supaya rumah tangganya antum rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa taala a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup? Ada yang mau sampaikan? Kertas mawon biar bisa dilihat. Gimana, Pak? Kalau susah saya katakan wallahu alam. Karena langsung tanya. Gimana, Pak? Monggo. Nah, ini namanya ucapan jujur yang sudah sepuh. Betul. Iya betul. Terus Pertanyaannya apa, Pak? Semuanya tidak lepas dari Tuhan kok. Nah, permohonan yang seperti apa kepada Allah supaya kita dikasih kekuatan atau ketenangan hati dalam menjalankan makanannya. Masya Allah. Ya, ada doa, ada ikhtiar. Terima kasih. Enggak, ada doa, ada ikhtiar. Ikhtiar yang pertama harus ngaji, belajar supaya ngerti bagaimana ahkam, hukum-hukum dan adab-adab bimbingan Islam dalam rumah tangga. Ngaji ini sih harus pakai ilmu loh, Pak. Ilmu itu yang nanti akan mendorong kita untuk menerapkannya dalam rumah tangga. Jangan dikira usia tua terus sakinah mawaddah warahmah, belum tentu. Usia tua ilmunya ndak raono ya, akhirnya pakai perasaan kabeh rumah tangganya. Kadangnya juga ribut, wis tuwek ribut juga ada. Umur itu tidak kurang begitu berperan. Ilmu yang paling berperan, ilmu. Harus ngaji tentang bimbingan Islam dalam rumah tangga. Kita apa, Pak? Ngaji buku ini. Harus. Itu ikhtiar yang pertama. Ikhtiar yang kedua adalah tafahum. Pasangan suami istri harus saling memahami karakter. Ini harus. Jadi ada komunikasi yang baik. Paham, bojoku iku ngene. Yang jelek-jelek jangan dimunculkan. Yang jelek-jelek diperbaiki, diredam. Yang bagus-bagus dimunculke. Sehingga yang nampak di permukaan indah. Ini penting, namanya tafahum. Jangan memunculkan hal-hal yang enggak bagus dari pasangannya. Munculkan bab-bab yang bagus saja. Gitu. Jangan memancing yang kurang bagus. Ini namanya tafahum. Harus saling memahami antar pasutri. Ya teori mana, Pak? Tapi harus terapkan pelan-pelan tuh, Pak. Yang kedua doa. Langsung doa kepada ya Allah, jadikan aku sebagai suami yang soleh. Ya Allah, jadikan aku istri aku istri yang soleha. Ya Allah, berikan kepada aku rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Langsung minta seperti itu. Terus ikhtiar lagi. Ngerti enggak, Pak? Ikhtiar lagi. Terus berlatih dengan ilmu dan dilatih lama-lama akan semakin dewasa dalam rumah tangga. Barakallahu fikum. Jadi ada ilmu, ada pengalaman di situ. Gitu. Betul, ngomong gampang, praktiknya susah. Makanya kamu terapkan pelan-pelan. Dikasih ilmunya, terapkan dalam rumah tangga kalian, barakallahu fikum. Bisa. Nyatanya banyak yang bisa. Dari sekian yang hadir di sini, yang berkasus paling 1, 2, 3, 4 orang saja. Selebihnya, sakinah mawaddah warahmah. Kan gitu ya? Gimana? Nanggi. Tapi dengan ilmu gitu loh. Jangan sakinahnya dengan tanpa ilmu. Dengan ilmu. Kalau dengan ilmu, itu nilainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada ilmunya. Yang tua-tua pun juga harus romantis. Harus harmonis dengan nyonyanya. Jangan mentang-mentang, wis tuwe, macam-macam. Boten. Ya terus diwujudkan itu benih-benih cintanya itu. Benih-benih kasih sayangnya itu. Benih-benih romantismenya itu keluarkan. Nabi kita Muhammad SAW ketika menerangkan ini semuanya. Beliau udah tua usianya. Beliau jadi Nabi 40 tahun kok. Ya kan? Terus beliau membina rumah tangga sampai beliau wafat 63 tahun. Dengan istri beliau ada yang seumuran, ada yang di bawahnya, ada yang masih muda kayak Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bisa muncul berbagai macam suasana yang romantis, yang harmonis di usia yang sudah tua. Jangan dikira pengantin baru tok, enggak. Ini adalah upaya Islam supaya rumah tangga terus muncul benih-benih cinta tadi. Ngoten nggih. Nang nggih. Barakallahu fiik. Jangan ngerasa stres, pamikirin ngono mani. Rumah tangga enggak hanya semata-mata itu loh, Pak. Itu satu bagian kecil dari rumah tangga. Yang paling penting itu terkait dengan tadi. Sakinah, mawaddah, rahmah, cinta tadi. Cinta, kasih sayang, perhatian. Itu yang paling penting. Ya, barakallahu fiik. Sampai kapan? Sampai dibawa mati. Barakallahu fiik. Gitu ya. Nah, balik yang lain. itu kurang 7 menit. Monggo. Duh, kok jadi bingung. Monggo, ada yang mau tanya kenapa enggak? Saya kasih kesempatan loh ini. Nanti pas saya enggak ada, pertanyaannya banyak, aku pengen tanya macam-macam. Pas ada di sini, ngomong apa ya? Takon apa ya? Takon, bismillah, ya Allah. Tulis. Kalau langsung ya, kalau tahu jawabannya, jawab. Kalau enggak, ya Allah. Waalaikumsalam. Kalau orang tua jelas bakti kepada orang tua dengan sepenuh dan semua makna bakti kepada orang tua, itu haknya orang tua, kewajiban anak. Ketika kamu sudah berumah tangga, kan terbagi itu, ada bakti kepada orang tua, ada ngurus anak istri. Selama kamu memungkinkan dan bisa untuk menunaikan semuanya, semuanya langsung, nggak ada masalah. Orang tua, ya ini juga iya. Tapi ada sebuah kondisi di mana kemampuan kamu terbatas. Sementara ada dua kebutuhan di sini, orang tua dan anak istri. Kamu sebagai anak laki-laki yang sudah berumah tangga wajib mendahulukan orang tua kamu dulu, baru kemudian istri kamu. Ini masuk. Paham gak? Misal, orang tua ini termasuk yang kamu tanggung kehidupannya. Makan, minum, semua kamu yang ngurus. Plus, kamu ngurus anak istri. Kalau kamu sanggup, kasih semua. Kasih. Selesai urusan. Tapi yang namanya kondisi manusia, ada kalanya kondisinya lagi jatuh. Gitu. Kemampuan terbatas. Yang kamu punya ini hanya bisa untuk satu dulu, yang lain diupayakan kemudian. Dahulukan orang tua kamu. Ya, bapak ibumu kamu urus dulu. Sampai hak mereka selesai, baru kemudian kamu ngurusi ya, anak istri kamu. Itu untuk anak laki-laki. Dan ini harus dipahami baik-baik oleh para istri. Suami itu di samping ngurus anak istri juga punya tanggung jawab besar mengurusi kedua orang tuanya. Jo iri, jo nesu-nesu. Wong tuane neh, anak bojone tadi. Ndak lupa sama anak istri, tapi kemampuan terbatas. Saya sebagai laki-laki harus mendahulukan orang tua saya. Baru kamu, saya tanggung jawab penuh. Orang tua saya baru kamu. Jadi kemudian orang tua diopeni, bojone ditendang, boten. Semua diopeni, tapi ada kalanya satu-satu gitu. Orang tua dulu baru kemudian anak istri. Itu dalilnya hadis dalam Bukhari Muslim tentang kisah tiga orang di zaman dahulu kala yang jalan terus kemudian karena hujan mereka masuk ke dalam sebuah goa tertutup oleh batu yang sangat besar. Tahu kisah ini ya? Nah, kan masing-masing berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal solehnya. Dan satu di antara mereka menyebutkan amal soleh dalam bentuk bakti sama orang tuanya ini. Ya Allah, aku punya dua orang tua. Setiap hari aku pasti memberikan susu kepada orang tua aku sebelum anak istri aku. Suatu kali aku ketiduran. Telah capek ketiduran. Akhirnya waktunya sore, saya pulang bawa susu, saya dapati kedua orang tua aku telah tidur. Maka saya tunggu, gak dibangunkan, saya tunggu di samping orang tua aku bawa susuku tadi. Sampai dia bangun. Dalam kondisi anak-anakku yang masih kecil pada menangis semuanya. Nangis kelaparan. Saya biarkan. Nunggu orang tua aku dulu. Lalu dia bangun. Saya kasih susunya kepada orang tua. Selesai. Baru anak-anak. Ya Allah, kalau saya kerjakan ini lillahi ta'ala. Selamatkan kami dari gua ini. Kalau kabulkan terbuka pintu gua. Apa namanya. Dari Baghdad itu. Mereka selamat keluar dari gua. Ini penting. Nunggu orang tua sampai selesai baru anak-anak. Dikarenakan kemampuan terbatas. Ini susunya melimpah, kayak anakmu kabeh, kayak wong tuane. Ini cuma sak mangkok Piye iki? Ya sudah orang tua dulu baru kemudian anak-anak. Sampai nangis-nangis anaknya tadi. Nangis kelaparan, masyaallah. Tadi kubris orang tua dulu. Bakti seorang anak kepada orang tua. Paham nggih? Nah, tapi kalau perempuan yang sudah berumah tangga, suaminya dulu baru orang tua. Itu kalau harus satu-satu, enggak mungkin dikerjakan semuanya. Ini harus kamu sadarkan kepada istri supaya dia paham, di budak suaminya ada kewajiban bakti kepada kedua orang tua yang didahulukan. Dipahami nggih? Contoh yang lain, mobil kamu cuma satu nih. Nah, orang tua kamu ngomong, "Hei, tolong antar bapak ke sini, ada hajat." Pas kebetulan istri kamu juga punya hajat. Nah, mungkin disatukan satu-satu. Bila sama istri kamu, tunggu sebentar. Saya tak ngurus orang tua, baru kamu. Sudah, antarkan orang tua kamu, selesaikan hajatnya, sudah beres, baru istri kamu. Dipahami nggih? Tapi kalau semuanya bisa, naik semuanya. Bapak, ibu, semuanya naik. Ayo, semuanya naik. Bereskan semuanya sekaligus. Ada kalanya privasi. Ini sendiri. Ya, satu-satu. Dahulukan orang tua kamu, baru kemudian anak istri. Itu adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan yang berbakti kepada anak istri. Rajul soleh. Jangan tanya lagi, itulah teori Ustaz. Prakteknya susah. Ya harus belajar tuh Pak. Dia belajar, diterapkan dengan bagus. Makanya pentingnya ilmu. Harus dipraktekkan, harus tahu ilmunya. Pelan-pelan terus dilatih. Lama-lama kita akan terbiasa dengan hal-hal yang mulia seperti ini, dengan bimbingan ilmu syar'i barakallahu. Nah, ini kadang istri kadang agak sedikit porek iki. Nanti porek iki. Nang kene nanti porek ta? Hah? Poreng. Porek. Dipahamkan secara agama, dipahamkan. Jadi bukan saya melalaikan kamu, enggak. Ini saya enggak punya kemampuan harus salah satunya. Kewajiban aku sebagai laki-laki ayah. Kita misalnya ya. Nah. Akhir. Seorang suami punya usaha di mana hasil usahanya semua diberikan dan si suami bilang silakan ambil sesuai dengan kebutuhan kamu kepada istrinya. Tapi suatu saat ketika butuh modal lagi, harta istri juga dipakai untuk modal bersama dengan suami. Perlu ketahui istri membolehkan bagaimana yang demikian. Itu namanya usaha bersama. Akan sangat bagus ketika diklasifikasi. Ini modal istri, ini modal suami, dijalankan. Nanti bagi hasil dengan istri. Supaya ketahuan ini harta suami, ini harta istri. Yang punya istri, haknya dia pribadi. Harta kamu, punya kamu, dan kamu kewajiban menafkahi istri kamu. Dipahami ya? Faedahnya nanti. Pertama, kadarullah ketika ada yang mati. Ya, manusia mati. Ketika ada yang mati. Yang dibagi itu bukan semua harta, tapi harta sang mayit. Paham ya? Yang mati kok kamu? Ya sudah, harta istri kamu punya dia sendiri, jangan dibagi. Punya dia sendiri. Harta kamu yang dibagi. Istri dapat warisan dari kamu. Atau sebaliknya. Kondisi yang kedua, qadar Allah, terjadi yang namanya perceraian. Cerai, talak, tidak balik. Ada klasifikasi harta. Ini harta istri. Sudah untuk dia pribadi. Dan suami untuk dia pribadi. Dan suami memberikan kepada istrinya mut'atu talak. Namanya mut'atu talak. Dikasih pemberian, hadiah, kenang-kenangan ketika dicerai. Sebatas kemampuan sang suami. Ngomong sama istri, kamu minta apa dari saya? Supaya kita cerai baik-baik. Nah, saya minta ini. Dia mampu. Dari harta dia, dia berikan itu semua untuk sang istri. Harta dia. Dia sendiri plus mendapatkan harta namanya mut'atu talak. Dipahami gitu? Kalau campur kuabue bingung. Ah, begitu ada yang mati ya akhirnya naik jalur bagi kabe. Padahal ada yang punya suami, ada yang punya istri. Repot. Ada perceraian, bingung. Akhirnya muncul gono gini. Dalam Islam, masing-masing punya harta sendiri-sendiri. Dan suami berkewajiban untuk menafkahi istri. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik wal hidayah kepada kita semua. Sehingga rumah tangga kita, rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Amin ya rabbal alamin. Aku kafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.